Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Amin untuk doanya, semoga Allah membalas demikian untuk antum dan keluarga. Berkaitan dengan ketika kita bertanya tentang suatu masalah agama, apakah kita boleh bertanya masalah muamalah kepada ahli hadis, atau sebaliknya, masalah hadis kepada ahli muamalah? Pada dasarnya, para ulama belajar seluruh permasalahan agama. Itu ya. Mereka mengetahui insya Allah seluruh permasalahan agama. Tapi kemudian para ulama ini, guru-guru kita ini, ustadz-ustadz kita, ada yang menonjol dalam sisi apa? Hadisnya. Karena memang itu yang beliau tekuni. Ada yang menonjol dalam sisi muamalahnya karena itu yang ditekuni. Dan biasanya ketika kita bertanya kepada mereka, mereka akan memberikan jawaban sesuai dengan kapasitasnya. Dan ini yang disebut dengan ulama Rabbani. Mereka tidak segan mengatakan tidak tahu. Kalau memang permasalahan itu tidak diketahui. Jadi tidak masalah sebenarnya kita menanyakan permasalahan-permasalahan apapun dalam agama ini kepada seorang yang memahami ilmu agama. Akan tetapi kalau ingin pembahasan lebih dalam, pembahasan yang lebih rinci, tentunya kita bertanya kepada ahlinya. Wallahu ta'ala a'lam.